Coba deh Anda challenge diri Anda selama seminggu aja ya. Anda nggak makan nasi, Anda nggak makan tepung, Anda nggak makan gula, Anda nggak makan minyak. Lihat, minggu ke depan badan Anda enak banget. Masak nasi di Magicom ditambah dengan jeruk nipis, apa efeknya bagi kesehatan? Kalau Anda mau dapatkan manfaat lebih, malah justru saya menyarankan Anda menambahkan biji-bijian di nasi. Ada satu produk, ya ini udah dijual sih sebenarnya, namanya kongbap. Kongbap itu bisa campuran buat nasi, kalau Anda masih makan nasi. Kalau memang ngurangnya makan nasi, nggak usah makan nasinya. Jadi nasinya satu sendok, sisanya kongbap gitu. Ya itu isinya biji-bijian semua. Ya, biji-bijian kenapa? Karena dia protein. Ya, ada enzim juga. Jadi, kalau tambah jeruk nipis gimana? Saya pribadi belum pernah punya pengalaman. Tapi kalau tambah pandan pernah. Jeruk nipis belum pernah. Mungkin sih bolehlah untuk sebagai enzim. Tapi saran saya, ngapain campurin nasi? Mendingan Anda bikin air, campur jeruk, campur madu, lebih bagus daripada campur nasi. Kedelai, tadi kan saya bilang lupa sekarang. Kedelai itu kan tidak saya sarankan untuk kita konsumsi sering terus-menerus. Kecuali kedelai yang fermentasi. Artinya kalau Anda makan tempe, boleh. Tahu sih tidak, karena tahu kan nggak fermentasi. Iya kan? Kalau tempe, iya. Tapi lagi-lagi, jadi kalau Anda dikasih tempe bacem, tempe pepes tempe, sama tempe goreng, lebih baik Anda pilih yang bacem atau pepes. Karena nggak pakai minyak. Coba Anda challenge diri Anda selama seminggu aja ya. Anda nggak makan nasi, Anda nggak makan tepung, Anda nggak makan gula, Anda nggak makan minyak. Lihat, minggu ke depan badan Anda enak banget. Cobain aja. Enak banget, ngantuk-ngantuk semua hilang. Apalagi nambah dengan probiotik tadi. Ya, probiotik dapat dari mana? Makan buah, kasih madu, udah probiotik. Atau nggak, jeruk, sama madu, udah probiotik.